Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala Allahu subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma amma ba'd. Walhamdulillah, di hari ini kita kembali melanjutkan kajian kitab Al-Wasoya atau Wasoyal Aba Lil Abna, yang ditulis oleh Asy-Syaikh Muhammad Syakir rahimahullahu ta'ala. Kita lanjutkan kajian yang kelima atau pelajaran yang kelima berkaitan dengan hak-hak teman ataupun kawan. Qala rahimahullah, ya bunayya, idza ta'ana bika ahadu ikhwanika ala amalin لا يستطيع القيام به وحده فلا تبخل بمساعدته وإياك أن تظهر له أنك صاحب الفضل عليه بهذه المساعدة. Wahai anakku, wahai para penuntut ilmu agama, wahai kalian yang mendapatkan kemuliaan dari Allah dengan ilmu agama, apabila salah seorang dari temanmu meminta bantuan padamu, idza sta'ana bika ahadu ikhwanika, meminta bantuan padamu, ala amalin, terhadap satu pekerjaan, satu amalan, la yastati'ul qiyama bihi wahdahu, yang dia tidak mampu untuk mengerjakannya sendirian, dia tidak mampu mengamalkannya sendirian, melakukannya sendirian. Fala tabakhal bimusa'adatihi, maka janganlah kamu bakhil, jangan kamu pelit, enggan untuk membantunya. Jadi jangan kamu enggan, pelit untuk membantunya, ataupun menolak untuk membantunya. Wa iyyaka an tudhhira lahu annaka sahibul fadl. Namun hati-hati pula kamu, jagalah dirimu, an tudhhira lahu annaka sahibul fadl alaihi bihadhil musa'ada, yaitu engkau menampakkan kepadanya engkau adalah orang yang memiliki keutamaan dengan bantuan ini, sehingga tidak pantas seorang penuntut ilmu dengan kawan-kawannya penuntut ilmu bersikap demikian. Tetapi bantulah dia, bantulah dia, tolong dia sekuat kemampuanmu. Siapa yang membantu, siapa yang menolong, dia akan dibantu dan ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala pula. Dan bantu membantu, tolong menolong adalah amalan yang mulia dan utama, amalan yang mulia dan utama, amalan yang terpuji. yang disepakati oleh fitrah manusia. Kalau seorang membantu satu dengan yang lain, fitrah manusia sepakat mulianya dan terpujinya siapa yang membantu ini. Demikian, kita jangan merasa bahwa kita tidak pantas untuk membantunya. Kita orang yang lebih mulia derajatnya untuk membantunya. Tidak demikian. Karena mulianya seseorang dengan ketakwaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang mengetahui takwanya seseorang adalah Allah subhanahu wa ta'ala, bukan orang tersebut. Demikian pula ketika membantu, menolong saudaranya, jangan juga ada atau jangan sampai ada dia merasa bahwa dengan bantuannya lah yang dapat menolong saudaranya. Dengan bantuannya, pertolongannya lah yang dapat menolong dan membantu saudaranya. Sehingga dia memiliki kelebihan yang harus diganti, dibayar oleh saudaranya, oleh kawannya, oleh temannya. Tetapi tolong menolonglah dengan berharap sepenuhnya apa yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan berharap sepenuhnya apa yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang berharap apa yang ada di sisi Allah, dia tidak akan kecewa. Tetapi siapa yang berharap di sisi manusia, dia pastinya akan kecewa. Demikian. Jadi wa iyyaka an tudhira lahu annaka sahibul fadl alaihi bihadhil musa'adah. Hati-hati, jagalah dirimu, kamu menampakkan kepada temanmu kamu adalah orang yang, jadi engkau menampakkan di hadapan temanmu, tudhiru lahu annaka, engkau adalah orang yang memiliki keutamaan dengan bantuan yang seperti ini, sehingga tidak pantas untuk diminta bantuanmu ataupun ketika kamu membantu, engkau ingin untuk dipuji, engkau ingin untuk disanjung, engkau ingin untuk dibayar ataupun apa yang kamu lakukan nantinya akan mendapatkan ganti darinya dengan apa yang lebih banyak. Wallahul musta'an. Ini adalah sifat yang tercela. Tetapi seorang bantu membantu, tolong menolong karena Allah, dia tidak akan kecewa. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Allah akan menaungi hambanya ketika, atau Allah subhanahu akan menaungi ataupun memberikan ma'unah kepada hambanya ketika hamba itu memberikan pertolongan, membantu, memberikan ma'unah, memberikan naungan kepada saudaranya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya bunayya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'da. Seorang mukmin, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mukmin terhadap mukmin yang lain, mukmin, seorang mukmin terhadap mukmin yang lain, kalbunyan, seperti satu bangunan, yasuddu ba'duhu ba'da, yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya, yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Makna menguatkan satu dengan yang lainnya tentunya saling bantu-membantu, saling tolong-menolong. Karena tidak akan mungkin kuat satu bangunan kecuali ditopang, kecuali didukung oleh yang lainnya. Demikian, seorang mukmin satu dengan yang lainnya saling tolong-menolong, saling bantu-membantu, saling topang-menopang, saling menguatkan. Maka ketika dia membutuhkan pertolonganmu, demikian dia menginginkan agar dia dikuatkan, dia ditopang. Demikian pula engkau sebagai manusia, tidak mungkin dia bisa menyelesaikan semua perkaranya dan urusannya, terkecuali dia pastinya suatu waktu atau bahkan dalam banyak keadaannya dia butuh bantuan dan dukungan pertolongan saudaranya. Demikianlah kalian berkawan, berteman, bersaudara. Demikianlah kalian sesama penuntut ilmu agama. Orang yang paling mengerti kebaikan, orang yang paling mengerti keutamaan yang ada di sisi Allah adalah para penuntut ilmu agama. Wallahu a'lam bissawab. Qala rahimahullahu ta'ala, ad-dathus sadis, kajian yang keenam atau pelajaran yang keenam, fi adab talabil ilmi syarif. Kajian yang keenam, adab-adab penuntut ilmu agama yang mulia. Penuntut ilmu agama yang mulia. Tentunya di sini bukan hanya sekedar bagaimana seorang itu beradab ketika menuntut ilmu, tetapi bagaimana seorang menjadi penuntut ilmu yang membawa ilmu yang mulia. Bagaimana seorang penuntut ilmu membawa suatu yang utama, yaitu ilmu yang mulia. Sehingga adab menuntut ilmu dan adab penuntut ilmunya. Adab menuntut ilmu dan adab penuntut ilmunya sendiri. Alhamdulillah, Allah telah memberikan anugerah dan taufiknya yang paling besar kepada kita semuanya, wahai anak-anakku, dengan ilmu agama. Yang dengan ilmu agama tersebut, kita dipilih dan dibedakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hal yastawil a'ma wal basir. Apakah sama orang yang buta dan orang yang bisa melihat? Apakah sama orang yang berilmu atau orang yang tidak memiliki ilmu dengan orang yang berilmu? Maka jawabannya tentunya tidak sama. Demikian dengan ilmu, kita diangkat derajatnya oleh Allah sebagaimana telah kalian dengarkan ayatnya dan kalian hafalkan. Allah mengangkat derajat para pembawa ilmu agama. Karena itu dari taufik ini, dari anugerah ini, tentunya tidak semata-mata seorang dengan anugerah ini lantas merasa cukup dan tidak melihat apa-apa yang menyempurnakannya, apa-apa yang menjadikan anugerah dan taufik ini bisa seterusnya, bisa kekal di sisinya. Tetapi dia tentunya tidak merasa puas hanya sekedar menjadi penuntut ilmu, tapi dia melihat apa yang menyempurnakannya, apa yang menjadikan indah terhadap dirinya sebagai seorang penuntut ilmu. Demikian. Karena itu pula dikatakan oleh para ulama, menuntut ilmu tanpa adab, maka tidak memiliki makna. Tetapi penuntut ilmu dengan adabnya menunjukkan makna yang sempurna, yaitu menunjukkan ilmu yang dia peroleh, yang dia pelajari, ilmu yang dia tuntut dengan adab yang menghiasinya. Wallahu a'lam bissawab. Maka penuntut ilmu dituntut untuk beradab. Beradab dengan penuntutan ilmunya, beradab dengan sifat dia sebagai penuntut ilmu. Beradab ketika dia menuntut ilmu dan adab dia sebagai seorang penuntut ilmu. Seperti telah dikatakan pula, adab itu adalah perhiasan. Adab itu adalah perhiasan yang dengan perhiasan ini seorang dianggap indah ketika memakainya, ketika mengenakannya. Kalau perhiasan ini dilepas, tidak akan tampak indah, tidak akan tampak gagah, tetapi tampak padanya kekurangan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Qala rahimahullahu ta'ala, ya bunayya, aqbil ala talabil ilmi bijiddin wa nashatin, wa ahris ala waqtika an yadhhaba minhu shay'un la tantafi'u fihi bimas'alatin tastafiduha. Wahai anakku para penuntut ilmu, aqbil ala talabil ilmi, raihlah atau perhadapkanlah dirimu untuk menuntut ilmu dengan kesungguhan dan dengan semangat. Bijiddin, dengan kesungguhan, dengan keseriusan, dan dengan semangat. Perhadapkanlah dirimu ketika menuntut ilmu, ketika menimba ilmu, mempelajari ilmu dengan semangat sungguh-sungguh dan serius. Wahris ala waktika, dan kerahkan dengan waktu-waktu yang engkau dapatkan agar waktu tersebut tidaklah hilang dengan sesuatu yang tidak memberikan manfaat, la tantafi, yang tidak memberikan manfaat kepadamu dari satu masalah yang tastafiduha, engkau mendapatkan faedah darinya. Jadi kerahkan seluruh waktumu untuk mencapai dan menggapai suatu yang berfaedah buatmu. Jangan sampai waktumu terbuang percuma dengan suatu yang tidak bermanfaat. Wahris ala waktika, seriuslah dan kerahkanlah waktumu ayyadhhaba, agar jangan sampai dia hilang, agar jangan sampai dia lenyap. La tantafi fi bimas'alatin, dengan satu yang kamu tidak mendapatkan tidak mendapatkan manfaat sama sekali dengannya. Kenapa demikian? Karena tentunya kita yang telah mendapatkan anugerah, diberikan anugerah oleh Allah dengan ilmu nafi', tentunya tidak membiarkan keadaan dengan taufik yang besar dan anugerah yang besar ini, tidak membiarkannya demikian berjalan dan sampai hilang dengan suatu yang tidak menambah, tidak bermanfaat, tidak menambah ilmu, tidak memberikan manfaat. Sebagaimana usia dan umur kita sangat berharga. Kalau kita membiarkan umur kita berjalan begitu saja tanpa suatu yang berfaedah, maka kita akan merugi dan kita akan menyesali nantinya. Demikian ketika kita menuntut ilmu agama, dengan taufik dan anugerah Allah dari menuntut ilmu agama tersebut, seharusnya kita kerahkan, kita seriuskan diri kita untuk kerahkan usaha dan keseriusan diri kita untuk meraih apa yang lebih utama, apa yang lebih baik dari menambah ilmu, dari menambah pengetahuan, dengan beramal dari apa yang ternilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan seorang penuntut ilmu dengan waktu-waktunya banyak kekosongan, banyak ketidak ada manfaatannya, banyak terbuang percuma, sehingga ilmunya pun akhirnya menyurut, dan waliyadzubillah bisa saja taufik dan anugerah Allah dengan menuntut ilmu agama ini bisa hilang, bisa lenyap. Berapa banyak orang yang tadinya diketahui dia penuntut ilmu, tetapi karena dia tidak menyibukkan dirinya dengan suatu yang bermanfaat dari ilmu, dari apa yang memberikan manfaat bagi dirinya dengan ilmunya di dunia dan di akhir, di dunia dan demikian untuk akhiratnya, maka betapa banyak kita dapati mereka lenyap, mereka hilang. Bahkan betapa banyak mereka sekarang menjadi pengejar-pengejar dunia, pemburu-pemburu dunia, ataupun orang yang berlomba dalam meraih dunia, meninggalkan apa yang besar dari anugerah dan taufik Allah yang Allah berikan kepada mereka dari ilmu agama. Karena itu saya mengingat apa yang dikatakan oleh Asy-Syaikh Muqbil rahimahullahu taala, seandainya diberikan apa yang ada dari dunia ini kepadaku, kata beliau, agar diganti dengan apa yang saya raih dari ilmu agama sekarang ini, apa yang saya dapatkan dari nikmat dari ilmu agama sekarang ini, maka saya tidak akan menggantikannya dengan dunia dan seisinya, atau bahkan dengan yang lebih daripada itu. Karena ilmu agama itu adalah taufik yang besar yang Allah berikan kepada seseorang. Saya juga pernah mendengarkan dari beliau, beliau sering mengatakan sebagai bentuk hasungan untuk mengisi waktu agar waktu itu berguna. Kata beliau, saya amat sesali dulunya saya ketika kecil, yang saya pada waktu itu sudah mengerti Al-Quran, membaca Al-Quran, tapi saya menyesali karena pada waktu itu, kalaupun saya menggembalakan kambing, karena beliau waktu kecilnya menggembalakan kambing, saya tidak menggunakannya dengan baik untuk membaca dan menghafal Al-Quran, walaupun dalam menggembala kambing. Maka betapa nikmatnya seorang anak penuntut ilmu dengan waktunya, walaupun dia menggembalakan kambing, dan menggembalakan kambing ini adalah pekerjaan orang di desa, di kampung. Dan inilah yang biasa berjalan dengan adat di kampung. Menggembala kambing, bekerja di sawah, di ladang. Kata beliau, dengan menggembala kambing sebetulnya pada waktu itu saya memiliki waktu yang banyak untuk membaca dan menghafal Al-Quran. Tetapi karena saya belum mendapatkan anugerah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga waktu tersebut terbuang percuma. Betapa seandainya saya gunakan dulu untuk membaca dan menghafal Al-Quran, maka tentunya akan memberikan manfaat yang besar. Jadi walaupun kita menggembalakan kambing, atau mungkin dalam pekerjaan-pekerjaan yang kita diperintahkan, diminta orang tua kita, di sana ada waktu, atau ada sela-sela waktu, bahkan ada banyak waktu, dari pekerjaan-pekerjaan tersebut yang kita menganggur, yang kita tidak ada pekerjaan, kita membaca Al-Quran dan menghafalkan Al-Quran. Demikian kata beliau, sebagaimana yang saya dengarkan. Jadi beliau mengatakan, duhai, kalau dulu saya penggembala kambing menggunakannya dengan sebaik-baiknya untuk membaca Al-Quran dan menghafal Al-Quran, mungkin akan lebih baik. Atau bukan lagi mungkin, tapi akan lebih baik. Karena di usia tersebut sudah bisa membawa kitabullah, menghafalkan kitabullah, dan tentunya ini sebagaimana yang kalian dapatkan dari anugerah Allah. Kalian di usia-usia yang sama, di usia-usia yang sangat muda, wahai para penuntut ilmu, anak-anakku para penuntut ilmu, tentunya bukanlah masa yang harus disia-siakan, tetapi masa emas yang harus kalian meraih suatu yang bernilai emas pula, yaitu ilmu agama. Kalian di usia yang masih dini seperti ini telah menghafalkan Al-Quran, telah menghafalkan hadis-hadis Rasulullah, itu adalah nikmat yang besar. Sehingga dari waktu-waktu yang ada, jangan kalian biarkan lepas begitu saja, tetapi hendaknya dari waktu-waktu yang ada, engkau gunakan sebaik-baiknya, engkau manfaatkan sebaik-baiknya, karena waktu tidak akan berulang. Waktu tidak akan berulang, kemarin masih kita dapatkan, yang kemarin lusa masih kita dapatkan, tidak. Yang kemarin telah hilang dan lenyap, dan yang sekarang inilah yang kita dapatkan dan akan hilang dan lenyap pula. Maka gunakanlah sebaik-baiknya waktumu dengan apa yang bermanfaat. Belum datang kepadamu beban-beban dakwah, belum datang padamu beban-beban yang berat, yang ini akan menyibukkanmu nanti di hari-hari kemudian. Sehingga sebagai nasihat pula untuk kalian dari saya pribadi, jangan sampai datang masa yang berat tersebut, yang berat bagimu untuk mengisi waktu-waktumu dengan menuntut ilmu, mengisi waktumu untuk menghafal Al-Quran. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Demikianlah. Jadi raihlah, hadapkanlah dirimu dalam menuntut ilmu. Akbil ala talabil ilmi bijiddin wa nasyatin, dengan penuh kesungguhan, penuh semangat, keseriusan. Wahris ala waktika, kerahkan dan seriusilah terhadap waktumu agar jangan dia hilang. Ayyadhaba, agar jangan dia hilang dari sesuatu pun dari waktu itu, atau dengan sesuatu. Janganlah hilang dari sesuatu yang tidak bermanfaat, la tantafi, yang tidak bermanfaat bagimu. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Jadi kerahkanlah, seruslah dengan waktumu. Jangan sampai hilang dengan sesuatu yang tidak memberikan manfaat padamu, dengan satu masalah yang memberikan faedah, memberikan manfaat kepadamu. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Sehingga ini betul-betul nasihat yang berharga bagi kita. Betul-betul nasihat yang memberikan perhatian serius dengan apa yang kita jalani sebagai penuntut ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan untuk sementara waktu bermanfaat. Kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin.